السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan taufik kepada kita untuk bertemu, untuk beribadah dan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan ibu-ibu yang Allah muliakan dan jamaah sekalian. Karena dengan inilah kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmulah kita akan terhormat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Allah akan angkat kemuliaan kita. Kita itu mulia dengan iman dan ilmu, kata Allah. Bukan dengan harta kita, jamaah. Bukan dengan duniawi kita. Tapi kita mulia dengan iman dan ilmu. Itu yang harus kita tanamkan. Itu yang harus kita yakini. Oleh karena itu, jika kita, khususnya ibu-ibu sekalian, ingin menjadi orang yang mulia, terlebih lagi kita pernah terpuruk atau sedang terpuruk, kita pernah berada di titik nadir, titik terendah, atau sedang berada di titik terendah, maka pegang janji Allah Subhanahu wa taala. Pegang janji Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Solusinya adalah dengan ilmu. Oleh karena itu, hadirin sekalian, wanita-wanita terbaik di setiap masa itu mulia karena ilmu. Mulia karena ilmu. Hadirin Allah muliakan, ada nama besar yang bernama Zainab binti Ubaidillah bin Al-Hasan Al-Asbahaniyah, seorang sosok wanita yang tersohor. Apa kunci awal keberhasilan beliau? Beliau dibawa oleh ibu dan oleh ayahnya ke Asbahan, lalu belajar dengan ulama di sana, sehingga singkat cerita beliau menjadi seorang muhaddisah, yang punya agama yang kuat dan kebaikan serta kehormatan. Dan awalnya adalah ilmu. Dibawa sama ayahnya ke Asbahan, lalu belajar sama ulama di sana. Karena kalau kita ingin mulia, Al-Mujadilah 11 itu jawabannya. Iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Beberapa derajat lebih tinggi daripada yang lain. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, marilah kita belajar. Kalau kita ingin mulia, dan keterpurukan kita hari ini itu bukan kartu mati. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang rumah tangganya sedang mendapat goncangan pada hari-hari ini. Bahkan ada yang rumah tangganya berakhir. Ada yang belum berhasil berumah tangga lalu tertekan dan terpuruk. Atau bermasalah atau sedang dapat ujian dari sisi anak. Titik nadir ini sekali lagi kita harus angkat dengan iman dan ilmu. Dengan iman dan ilmu. Dan itu kita lihat ayahnya Zainab tadi, rahimahullah, Zainab bin Ubaidillah, atau Zainab binti Ubaidillah, maaf, Zainab binti Ubaidillah, dibawa oleh ayahnya Ubaidullah ke Asbahan, lalu belajar dari ulama-ulama di sana. Jadi apa? Jadi mulia anak perempuannya. Oleh karena itu, marilah kita belajar yang benar. Semoga Allah muliakan kita, Allah angkat derajat kita, Allah perbaiki keluarga kita, Allah perbaiki rumah tangga kita, atau yang belum mendapatkan jodoh, semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kembali kepada dengan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil Sayyib. Kembali kepada kitab ini, kita sedang membahas tentang istiqomah, dan ternyata istiqomah itu harus diawali dengan istiqomah hati, lalu istiqomah anggota badan. Dan kita sedang, atau kemarin kita telah membahas, barang siapa yang sibuk dengan selain Allah, maka dia akan sengsara. Dia akan apes. Dia gak akan beruntung. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kaidah yang disampaikan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menyampaikan, "Wa man athara ghayrahu alaih lam yubarak lahu fih." Barang siapa yang memprioritaskan selain Allah, barang siapa yang memprioritaskan selain Allah, mengutamakan selain Allah makhluk yang dinomorsatukan, Allah dinomorduakan. Makhluk yang diutamakan, Allah yang dikesampingkan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupannya? Lam yubarak lahu fih, maka ia tidak akan diberkahi. Ia enggak akan diberkahi. Ia enggak akan diberkahi. Dan kebersamaannya dengan pihak tersebut yang ia nomor satukan di atas Allah, yang ia utamakan di atas Allah, itu enggak akan berkah. Gak akan berkah. gak akan berkah. Kalau kita menomor satukan siapapun di atas Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun, gak akan berkah hidup kita. Gak akan berkah. Itu yang harus kita camkan. Allah harus selalu dinomor satukan jamaah. Maksudnya ibu-ibu, Allah itu harus dinomor satukan. Gak ada yang boleh berada di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Allah harus selalu dinomor satukan. Itu hal yang penting. Ini kaidah. Coba ke surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 6. Al-Ahzab 33 ayat 6. Ketika Allah berfirman, An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim. An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu, kata Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu harus lebih utama bagi orang-orang beriman dibanding diri mereka sendiri. Itu Nabi. Harus lebih utama bagi orang-orang beriman dibanding diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Oleh karena itu konsepnya istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ibunya orang-orang beriman. Ibunya orang beriman. Jadi Allah dan Rasulnya itu harus lebih diutamakan dibanding diri-diri kita, hadirin. Allah itu harus nomor satu. Begitu kita nomor satukan yang lain, gak berkah. Gak berkah. Ketika ibu-ibu sekalian dalam hidup ini senantiasa menomorsatukan suami dibanding Allah, maka kebersamaan ibu-ibu dengan suami itu gak berkah. Itu kata para ulama. Makanya taat sama suami wajib apa enggak? Wajib. Tapi mutlak? Enggak. Apa pengecualiannya? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Enggak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Dengan kaidah seperti ini, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Berarti dengan kata lain, siapa yang harus kita nomor satukan? Allah Subhanahu wa taala jawabannya. Jadi tetap harus taat sama suami. Harus nurut sama suami. Tapi selama gak maksiat. Karena kalau udah maksiat, nomor satu kan Allah tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang menomor satukan suami di atas Allah, lebih memilih nurut sama suami walaupun itu bermaksiat kepada Allah, maka disitulah ketidakberkahan. Apa yang dimaksud tidak berkah? Tidak ada kebaikan. Karena berkah itu kebaikan yang lahir lalu tumbuh berkembang. Tapi alhamdulillah hidup aku berkecukupan kok Pak Ustaz. Iya, kalau dilihat dari dunia. Tapi apakah itu kebaikan? Jangan-jangan itu istidraj, istidraj itu diulur ibu-ibu, dikasih hal-hal duniawi padahal dia bermaksiat, tujuannya adalah agar jatuh dan hancurnya lebih sakit lagi. Jadi diangkat dulu baru dijatuhkan, itu istidraj. Lebih baik mana, jatuh dari anak tangga pertama atau jatuh dari lantai 5? Lebih mending jatuh di anak tangga dari anak tangga pertama, paling ankle kena mungkin anak tangga pertama, atau mungkin gak ada apa-apa. Tapi kalau lantai 5, aduh, nah itu dinaikin dulu aja, naik lantai 1, naik lagi lantai 2, naik lantai 3, naik lantai 4, naik lantai 5, baru jatuh. Itu kalau jatuhnya di lantai 5. Gimana kalau diangkatnya sampai lantai 10? Gitu hadirin. Jadi jangan mengutamakan makhluk dibanding Allah Subhanahu wa taala. Tetap nurut sama suami, taat sama suami, tapi bukan secara mutlak. Bukan secara mutlak. Selama tidak haram. Kalau sudah haram, kalau sudah maksiat, maka tidak ada ketaatan ketika bermaksiat kepada Allah. Itu maksiat, gak boleh. Ada ibu-ibu yang mengutamakan anaknya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau udah urusan anak sibuk banget sampai lupa sholat asar kadang-kadang. Ya Allah, aku belum sholat. Bu. Belum sholat apa, Bu? Asar. Ini udah azan maghrib kan, Pak Ustaz? Ini azan isya, Bu. Berarti dua sholat gak dikerjain gara-gara sibuk ngurusin anak. Jadi anak gak perlu diurusin ya Pak Ustaz? Lo harus urus anak. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Kullukum wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an bayti zawjiha wa awladihi. Wanita itu penanggung jawab, pemimpin, dan akan ditanya tentang yang dia urus, dia pimpin, yaitu rumahnya dan anak-anaknya. Tapi apakah artinya menomorsatukan anak dibanding ketetapan Allah, perintah Allah, larangan Allah? Enggak. Anak minta izin ikut sebuah acara, acaranya itu penuh dengan maksiat. Tapi banyak ibu-ibu gak tega, apalagi udah di begging, udah dirayu sama anak, please mom, please, please, please, gitu. Terus dipijitin kita sama anak-anak kita gitu loh. Mami yang paling baik sedunia gitu loh. Mama tuh gak ada lawannya. Dipijitin, dibeliin makanan kesukaan kita. Akhirnya luluh. Ya udah, pergi ya. Pergi. Tapi jangan lupa sholat loh. Hadirin Allah muliakan. Ya kok pergi, jangan lupa sholat. Oh, itu tempatnya maksiat. Hadirin Allah muliakan. Itu berarti kita menomorsatukan anak dibanding Allah secara parsial. Ada yang menomorsatukan tubuhnya, penampilannya. Sehingga yang penting bisa terlihat. Walaupun Allah larang hadirin. Karena bagi dia yang paling utama adalah bagaimana memperlihatkan kecantikannya. Sehingga orang tuh terpukau, kagum, memuji dia. hadirin, tidak akan berkah walaupun tubuhnya proporsional, walaupun parasnya cantik, walaupun dikagumi oleh banyak orang, gak akan bawa kebaikan. Lihat deh, tak gak bahagia juga. Sama seperti yang nomor satukan anak tadi, gak berkah nanti hadirin. Gak berkah, nanti ada kejadian inilah, ada kejadian itulah. Bisa jadi anak jadi gak mau nurut, gak bisa diatur, padahal kita udah kasih semuanya tuh. Makanya kan kalau orang tua tuh memprioritaskan anak misalnya, itu dan semua keinginan anak dituruti, itu akan jadi anak yang soleh atau jadi anak yang manja ya? Jadi anak yang manja hadir. Dan mengarah kepada menunjak, kurang ajar. Karena semua dikasih, semua prioritasnya ke dia, gak bisa. Makanya untuk kebaikan kita, termasuk anak kita, prioritaskanlah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi. Untuk kebaikan fisik kita, tubuh kita, kecantikan kita, prioritaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaidah. Kalau kita menomorsatukan siapapun dan apapun, keberkahan akan hilang atau berkurang, tergantung porsi. Itu hadirin. Ada ibu-ibu menomorsatukan teman, gengnya, sahabatnya. Jadi ketika, contoh misalnya, ketika mereka ngegibahin orang, kita tahu nih gibah gak boleh, tapi kita gak berani kasih tahu, gak berani kasih nasihat, gak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena takut kita dikucilkan, kita ditinggalkan, kita nggak punya teman, kita dibilang kita akan difonis sok suci, sok soleha. Kita takut lisan mereka itu berkata yang negatif tentang kita, akhirnya kita benarkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Itu berarti menomorsatukan di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan nyaman? Enggak. Lihat aja, kita akan diatur sama manusia. Kita enggak punya independensi dalam pergaulan. Kita enggak punya marwah hadirin. Ya karena kita enggak jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut ditinggalkan, berarti kita tersandra dengan mereka. Mau enggak mau kita akan ngikutin mereka terus. Yang perlu kita camkan. Jadi ada yang menomorsatukan, utamakan pergaulannya, temannya, sahabatnya, padahal tahu itu maksiat ya, tetap aja gak akan berkah. Itu kaidah. Itu hadirin. Ada yang menomorsatukan bisnisnya, ada yang menomorsatukan karirnya. Berkah? Enggak. Gak berkah. Ini hal yang perlu kita camkan. Ada yang menomorsatukan laki-laki padahal belum mahramnya dia. Allah berfirman, wala taqrabu zina, jangan deketi zina, kata Allah. Dia tetap aja deket-deket. Akhirnya kejadian zina dengan laki-laki tersebut. Bahagia? Enggak. Habis dinikmatin, ditinggalin sama laki-laki itu. Makanya enggak berkah. Kalau ada banyak kasus dinikahkan tapi terpaksa, dan pernikahannya juga pernikahan terpaksa. Akhirnya juga enggak langgeng, enggak berkah tuh rumah tangga. Nggak ada taubat juga di sana, akhirnya cuma sekedar formalitas bayi lahir segala macam, ribut berantem pecah lagi. Kenapa? Karena ini intinya, nggak menomorsatukan Allah. Gimana obatnya? Nomorsatukanlah Allah, itu poinnya. atau mungkin gak berzina, tapi kita milih suami itu bukan dengan kriteria Allah Subhanahu wa taala, tapi kriteria hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita suka yang tampan, ya hanya tampan aja yang kita pikirin. Hawa nafsu kita pengen laki-laki yang kaya, ya udah fokusnya yang cari yang kaya. Adapun dia soleh atau enggak soleh, itu kita enggak pikirin. Dia bertakwa atau enggak bertakwa, itu enggak jadi prioritas. Dia diridai oleh Allah apa tidak, itu juga enggak kita ingat dan kita fokuskan. Yang terpenting, apa yang aku suka. Dan enggak jarang kita berhadapan dengan keluarga kita, lalu kita lawan beberapa anggota keluarga, dan tidak jarang ada yang melawan orang tuanya sendiri, padahal orang tuanya sudah bijak dalam menentukan, orang tuanya di pihak Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lawan. Berhasil nikah, tapi apakah berkah? Oh, nanti dulu jemaah. Berkah itu harus menomorsatukan Allah. Tapi kan ini hak saya, ya, setiap kebijakan ada konsekuensi. Setiap keputusan ada konsekuensi. Ya kalau itu keputusan Anda, ya jalani konsekuensinya. Konsekuensinya enggak berkah, kita yakini. Dan banyak kasus hadirin. Begitu 1-2-3 tahun akhirnya lari-larinya ke orang tua juga. Nangisnya ke siapa? Ke mamanya juga. Terus dengan sedih. Mengatakan ya mama benar waktu itu. Gitu. Aku salah mah. Itu baru aku salah mah. Kenapa gak dari dulu, nak? Ya ma, nyesel ma, gitu hadirin. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi hadirin yang Allah muliakan, gak berkah. Ini kaidah. Tidak berkah. Prioritas itu penting. Dan ini kan kaidah semua pihak. First thing first itu kan kaidah kehidupan. First thing first. Itu poin. Makanya kan kita pernah buat beberapa waktu lalu buat video pendek kan itu. Analoginya tentang gimana packing kalau mau traveling. Kalau saya yang disuruh packing, seringkali gagal hadirin. Apalagi kalau muatannya cukup banyak. Tapi kalau saya serahkan ke istri, berhasil dengan taufik Allah. Bahkan beliau tanya, apalagi yang mau dimasukin. Loh, kok saya gagal tadi? Ternyata penyebabnya karena saya tidak tahu skala prioritas barang apa yang harusnya dimasukkan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan istri tahu. Ternyata menomorsatukan sesuatu itu penting dan ada rumusnya. Dan yang nomor satu jelaslah kalau dalam kehidupan, prioritaskanlah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala misawab, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga tim Al-Imam Al-Qayyim serta ulama kita kaum muslimin selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa doakan Ibnu Qayyimnya lebih dulu ya. Beliau lebih utama didoakan lebih dulu. Tapi terima kasih atas adab penanya. Ustaz Afan izin bertanya, bagaimana membedakan kesulitan-kesulitan yang didapatkan saat akan melanjutkan proses ke tahap khitbah? Khitbah itu lamaran, jemaah. Apakah memang ujian yang menuntut kita untuk sabar dan membuat harus menunggu atau menunda proses, ataukah memang hambatan yang menandakan bahwa kami tidak berjodoh ya Ustaz? Saya terus istikharah juga, tapi takutnya saya yang tidak bisa menangkap sinyal dari Allah. Sementara saya tetap ingin melanjutkan proses meskipun harus menunggu sampai kondisi memungkinkan, karena sudah merasa cocok dengan ikhwan tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Semoga Allah memudahkan pertanyaan ini untuk dijawab. Allah Ta'ala bisawab. Hadirin Allah muliakan. Yang terpenting itu gunakan kerjakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pengambilan keputusan dan berproses. Yang pertama tentu saja jangan niatnya benar. Niat itu penting. Intas dukillah hayas duka. Kalau Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jadi keikhlasan, kejujuran sama Allah itu harga mati kalau ingin berproses pernikahan. Lalu yang kedua, hadirin Allah muliakan, Jangan sendirian bagi wanita. Wanita itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la nikaha illa biwali wa syahide adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali atau dua saksi yang adil. Gitulah. Ibn Ruslan dalam Az-Zubat mengatakan, wala yasihul aqdu illa biwali wa syahidaini syartu islamun jadi. Akad itu tidak sah kecuali dengan wali dan dua saksi. Hadirin Allah muliakan, dan wali yang paling, yang dimaksud wali yang pertama itu ayah. Dan fungsi wali itu bukan hanya ijab kabul, hadirin. Dijelaskan para ulama, diantaranya ulama Syafi'iyah, bahwa fungsi wali itu untuk mengawal dan memperjuangkan bahwa yang akan menikah dengan putrinya atau dengan wanita yang yang berada dalam wilayahnya, wali kan dekat wilayah, yang ada dalam wilayah yang dijaga satunya, adalah memang laki-laki yang tepat, yang baik, yang bertanggung jawab, yang bertakwa, dan seterusnya. Dan kenapa wali itu dari pihak wanita, bukan dari pihak laki-laki? Karena wanita lebih rentan. Dan Allah sayang sekali sama wanita, dia harus dijaga ini gitu loh. Jadi proses itu jangan sendirian. Proses itu hukum asalnya sama wali. Makanya salah satu syarat wali itu hadirin dalam literasi fikih dan dijelaskan oleh ulama-ulama Syafi'iyah dan yang lain-lain, itu harus punya pandangan yang tajam. Bisa menilai orang. Karena fungsi wali adalah untuk mengawal sampai pada akhirnya wanita itu menjadi amanat suaminya. Sehingga nanti ketika ada kendala dalam proses, baik sebelum khitbah atau setelah khitbah, kendala-kendala ini dimusyawarahkan, didudukkan antara wanita itu dengan walinya. Itu ideal dalam ilmu fikih. Jadi bukan wanita curuk-curuk sendirian, ngurus sendirian segala. Terus hanya doain ya Pak ya. Ya, Papa doain. Terima kasih ya Pak atas doa restunya. Terus udah, semua dikerjain sendiri. Bukan begitu. Haram? Enggak haram. Dosa? Enggak dosa. Tapi sangat beresiko. Kalau mau ya sah-sah saja. Tapi bayangin gak sih ibu sekalian, kalau setiap wanita yang mau menikah itu dikawal sama ayahnya atau sosok walinya yang soleh, yang bertakwa, yang bisa ngebaca, yang benar-benar ngelindungin, yang ngejagain ini wanita. Gak boleh setiap orang bisa dengan mudahnya membuat putrinya atau wanita ini terpukau gitu ya. Dia harus cek ini benar apa enggak, ini sahih apa enggak, apakah benar-benar baik atau tidak. Baru ketika semua di fit and proper, lalu di double cross check, mungkin triple cross check, oke nak, silakan maju. Papa setuju. Bukan hanya setuju, Papa sudah ngecek semua 360 gitu tentang orang ini. Tapi Papa ini manusia, pasti ada yang miss, tapi semoga ya. Dan gak ada juga suami yang sempurna. Nah, Papamu juga sangat gak sempurna, Mamamu tahu itu. Tapi kalau kita mau sama-sama mengerti kekurangan masing-masing dan hal-hal yang sifatnya fatal sudah dijaga, kan kekurangan gak bisa ditutupi semuanya. Ada yang harus diterima, ada yang harus dihilangkan atau diperbaiki. Yang fatal-fatal tuh gak ada, nak. Papa udah tahu. Itu kan indah sekali buat wanita jamaah. Jadi benar-benar wanita itu tuh dijaga, dilindungi, dikawal. Tapi dia bisa memilih, bukan dipaksa. Gak ada yang mengatakan dipaksa wanita. Ini untuk kebaikan dia. Hadirin Allah muliakan. Yang perlu kita tanamkan adalah itu. Jadi penting banget mengaktifkan peran wali, khususnya ketika menghadapi masalah-masalah proses. Lalu yang berikutnya, nothing tulus aja, habis istiqoroh, walis tuju segala macam, dia jalanin. Dan kendala tuh bagus, biiznillah. Bukan cari-cari. Kalau Allah, kita berusaha nggak ada kendala. Tapi kalau Allah takdirkan ada kendala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dalilnya adalah bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Dan salah satu hikmah ada kendala adalah kita bisa menilai dan membaca calon kita melalui kendala-kendala tersebut. Karena kalau nggak ada kendala itu orang nggak terlihat kualitasnya. Itulah. Karena kayaknya bila imtihan, itulah. Dengan ujian lah orang itu terangkat atau orang itu terhempas dengan ujian. Ujian itu menyingkap. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Yang insyaallah diberkahi Allah. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin bertanya, Allah yarham, suami saya wafat mendadak karena serangan jantung hampir 2 bulan lalu. Mana ya? Hilang. Alhamdulillah. Kami ridho pada ketetapan Allah ini, walau pedih dan sedih masih menghantui. Ustaz, apa saja kewajiban saya pada anak-anak yatim? Allah yarham suami dan lain-lain. Jazakallahu khairan. Yang pertama, kewajiban kita adalah istiqomah. Dan ini adalah ujian keikhlasan. Sebagaimana ini ujian kesabaran, ini ujian kejujuran, sebagaimana ini ujian kesabaran. Kalau ini ujian kesabaran, kita rasa kita sudah tahu bersama harus sabar ngadepin ujian yang sangat berat ini ketika suami kita wafat. Dan semoga beliau diberikan nikmat kubur dan diampuni segala khilaf dan dosa, dan semoga Allah masukkan beliau dan kita semua ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi di sisi lain, jangan lupa bahwa ini juga ujian kejujuran dan keikhlasan. Ada sebagian istri itu terpuruk, terhempas, dan gak semangat lagi beribadah. Seakan-akan selama ini dia beribadah untuk suaminya atau karena ada suami. Begitu Allah uji dengan ketidakadaan suami, goncang dia. Wanita-wanita soleha pasti akan sedih, tapi dia gak hancur dan dia akan istiqomah dan dia akan bertakwa. Dan dia akan setia dengan didikan suaminya jika suaminya mendidik dia dengan iman, dengan keikhlasan, dengan ketakwaan. Lalu adapun dengan anak-anak, PR terbesar kita adalah didik mereka. Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta jilan thayyibal a'raq. Ibu itu sebuah madrasah, sekolah. Kalau kita didik wanita menjadi seorang ibu, kita baru saja mencetak generasi yang baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Allah. terus doakan suami kita dan didik anak-anak kita berbakti kepada orang tuanya dan selalu mendoakan ayahnya. Dan semoga badai ini bisa dilewati dengan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Abdul Qayyim. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz sekeluarga, tim yang bertanya dan umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz yang selama ini telah menyampaikan banyak ilmu. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas adabnya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat, karena itulah inti dari ilmu. Izin bertanya Ustaz, apakah melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan Rasulullah SAW termasuk bermaksiat kepada Allah? Jazakallah khairan. Ya, terima kasih. Jika yang dimaksud adalah muhdatsatil umur yang tidak sesuai dengan Rasulullah SAW, sesuai dengan kaidah para ulama dan sudah didudukkan oleh para ulama kita, dalam proses ilmiah di dunia para ulama, jawabannya ya, itu termasuk maksiat. Karena definisi maksiat adalah definisi maksiat apa ya jamaah? Definisi maksiat adalah meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram, dan kita tidak boleh atau haram bagi kita mengerjakan ibadah tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Contohnya apa? Misalnya ada orang sholat subuh 3 rakaat, jelas itu gak sesuai dengan Rasulullah SAW. Sunnah Nabi SAW dalam rakaat sholat subuh itu 2 rakaat. Ada orang 3, maka dia bermaksiat kepada Allah. Wallahu ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim dan para ulama kita. Semoga Allah merahmati dan memberkahi, berikan kebaikan kepada Ustadz, keluarga, tim, umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair atas ilmunya Ustadz. Wa iyyak. Izin bertanya, saya ibu rumah tangga, kodolah saya sedang menjalani pemulihan setelah 2 kali operasi. Kurang lebih sudah 3 tahun saya sakit. Bagaimana hukumnya jika seorang istri belum bisa menunaikan hak suami karena sakit? Apakah tetap berdosa? Saya merasa bersalah karena belum bisa maksimal menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri. Mohon nasihat Ustaz. Jazakallahu khairan. Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan saya. Hadirin Allah muliakan, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, an yashfiyaki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan yang bertanya. La ba'sa tahur, insyaallah. Insyaallah tidak apa-apa, karena akan menggugurkan dosa. Akan menggugurkan dosa. Dan selalu berdoa kepada Allah, husnudzan sama Allah. Adapun pertanyaannya, kaidah fikih mengatakan la wajib ma'al ajaz, tidak ada kewajiban kalau enggak mampu. Kalau kita enggak mampu menunaikan hak itu, maka tidak ada kewajiban. Insya Allah udzur syar'i, dan bicara baik-baik sama suami, dan insya Allah suami akan ngerti kok jemaah. Dan jangan jangan buka pintu buat syaitan sehingga membuat kita terpuruk dan akhirnya jatuh. Wallahu ta'ala alami sawab. Mungkin itu. Wallahu ta'ala alami sawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah beserta keluarga dan tim dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, saya masih kerja alhamdulillah. Namun dari sisi rekan kerja ada yang menyepelekan kinerja saya dan kurang komunikasi. Saya ingin resign namun orang tua keberatan karena umur saya sudah 27 tahun. Beliau takut saya susah dapat kerja. Apakah ada solusi Ustaz? Jazakallahu khairan. Masalah-masalah seperti ini coba didiskusikan dengan ahli ilmu atau orang-orang yang punya hikmah yang benar-benar mengenal kondisi kita. Dan kalau belum ada, hukum asalnya kita taat sama orang tua selama tidak maksiat. Hukum asalnya kita taat sama orang tua selama tidak maksiat. Dan kalau memang kita pengen itu, yakinkan orang tua dan kita harus buktikan. Tapi kok masalahnya taat sama orang tua selama tidak maksiat Allah Ta'ala misal mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ayah saya meninggal 3 tahun lalu, Ustaz. Keluarga saya, paman saya belum mengenal sunnah. Saya menyukai seorang ikhwan dan berniat untuk mengajukan diri. Tapi bagaimana jika saya tidak memiliki wali yang bisa meng-cross-check ikhwan ini? Jangankan untuk cross-check, paman-paman saya berpikir jika mereka menjadi wali saya, berarti mereka harus membiayai nikah saya. Padahal saya tidak meminta itu, Ustaz. Jazakallahu khairan. Jadi mikir-mikir juga, nanti gue suruh bayar lagi. Bicara baik-baik aja bahwa nggak mengarah ke sana, tapi minta tolong dikawal. Tapi kalau tipenya bukan seperti itu atau tidak bisa menjalankan peran itu, kan bisa beberapa opsi. Kakek ada apa enggak? Atau saudara, kakak atau adik laki-laki? Atau kalau misalnya nggak ada, mungkin ada suami sahabat kita atau sosok-sosok yang bisa kita percaya bisa menjalankan peran itu, sehingga benar-benar kita itu tidak sendirian dan menekan potensi atau peluang jika ada pihak yang gak baik yang ingin memanfaatkan kita sebagai perempuan. Oleh karena itu kalau gak ada, ya udah fungsi itu kalau bisa di cover oleh pihak lain, tapi jelas pas akad nikah walinya yang menikahkan. Allah Ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan ingat, prioritaskanlah Allah. Semoga kita jujur pada saat kita berbicara dan mendengarkan. Allahumma inna nas'aluka sidqa fil qawl wal amal. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.